illallah lama ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutub alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim nas'aluka allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walididika walinnasi ajma'in ij'alhum wa awsilhum misla sawabi ma qara'naha al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ziyaratul mu'minin, dan adapun ziarahnya kaum mu'minin, lil kubur, ke pemakaman, fi ahdihi, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya Nabi lahum kepada mukminin, kaifa yazuruna, bagaimana berziarah mukminin, fasma, maka dengarkanlah, syai'an, sesuatu, mimma, dari hadis, ya dulu yang menunjukkan ma ala zalika terhadap ziarah kubur. Rawah meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari wa Muslim hadis al-mar'ati terhadap hadisnya seorang perempuan. Allati kanat, yang bukti mar'ah, Azuru berziarah mar'ah. Qabra Sofiyin, ke makam anak laki-laki lah miliknya. Watabki dan nangis mar'ah. Falam yanha, dan tidak melarang nabiha kepada mar'ah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha, dari ziarahnya mar'ah. Wa inna maqolat, dan pastinya berkata Nabi taha kepada mar'ah, ittaqi wasbiri, ittaqi takutlah engkau kepada Allah, wasbiri dan bersabarlah engkau. Waqala, dan berkata Nabi laha kepada mar'ah, as-sabru inda sadmatil ula, sabar inda sadmatil ula, di saat hentakan yang pertama, saat pukulan yang pertama. Itu sobar yang paling utama itu pada saat pertama kali datang. Karena kalau sudah terbiasa nanti juga hilang sendiri. Pasti bakal bisa sobarnya itu. Rawi meriwayatkan. Titik di situ. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, jadi Rasul tidak melarang seorang perempuan yang sedang menziarahi makom anaknya. Bahkan di situ Rasul memberikan pepatah, sabar, takwalah engkau kepada Allah, sabar pada hentakan yang pertama. Begitu pula hadirin. Jadi intinya memang Rasul di samping memang ziarah itu adalah kebiasaan beliau, dan pada saat ada orang yang berziarah pun oleh beliau tidak dilarang. Ini menunjukkan bahwa memang ziarah kubur itu boleh. Begitu. Warawa, dan meriwayatkan siapa muslimun, Imam Muslim. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana, bukti Nabi yu'allim, itu mengajarkan Nabi as-sohabata, kepada para sahabat, idza kharaju, apabila keluar sahabat, ilal maqabiri, ke pemakaman, ayyakulu, supaya mengucapkan sahabat, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wal muslimat, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamu adapun keselamatan alaikum itu bagi kalian ahla diyar, wahai penduduk ahli kubur. Diyar itu makna aslinya kampung, rumah. Maksudnya ya rumah peristirahatan, atau kita sebut saja perkuburan atau pemakaman. Jadi ahli diyar itu sama dengan ahli kubur. Minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Wal muslimin, dan dari kaum muslimin. Wa muslimat, dan kaum muslimat. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Insya Allah. Bikum, kepada kalian. Lahikun, itu akan menyusul. As'alu, aku memohon. Allaha, kepada Allah. Lana, untuk kami. Walakum, dan untuk kalian. Al-afiyata, kesehatan rohani. Nah, itu bacaannya ya. Tadi pagi udah saya sampaikan di antaranya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum lana salafun. Wa insya'allahu ta'ala bikum ana lahiqun. Begitu para hadir. Jadi banyak ya. Dari satu hadis ke hadis yang lain juga beda-beda. Tapi intinya seperti itu. Mengucapkan salam. Bahkan ini ada tambahan. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Al-afiyah, kesehatan. Afiyah itu sehat rohani. Hadirin. Maknanya itu. Ya, ada istilah sehat. Ada istilah afiyah. Kalau kita ditanya bagaimana, alhamdulillah saya ada dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau sehat mungkin orang ngerti, tapi kalau wal afiat dan afiat, itu orang terkadang enggak ngerti apa sih arti afiat. Betul tidak hadirin? Kita suka ngomong enggak? Alhamdulillah saya lagi keadaan sehat wal afiat. Apa itu wal afiat? Ini hadirin, kalau sehat itu lebih kepada kesehatan jasmani. Tidak lagi sakit badan, tidak lagi sakit mata, tidak lagi sakit perut, tidak lagi demam, tidak lagi flu, tidak lagi batuk. Nah, itu namanya lagi sehat. Kalau afiyah itu sehat ruhani, sehat jiwa. Begitu. Terhindar atau jauh dari penyakit-penyakit ruhani. Penyakit jiwa. Penyakit jiwa di sini seperti ya. Gila. Ya kan, itu yang parah itu. Berarti kita afiyah. Tapi juga kesehatan ruhani itu ya. Terhindar dari berbagai amradul qalbiyah, agrod-agrod duniawiyah dan lain sebagainya. Agiar-agiar. Ya. Kayak lagi sombong, ujub, ria. Itu berarti enggak lagi afiyah itu sebetulnya. Ngomongnya sih alhamdulillah saya lagi sehat wal afiyah, tapi kelakuan sombong. Saya sehat wal afiat, tapi kelakuan riak mulu. Saya sehat wal afiat, tapi kelakuan hasud terus, iri dengki ke orang lain. Itu bohong, ya. Tapi memang itu suka jadi istilah dan satu paket jadinya itu. Sehat wal afiat, sehat wal afiat. Padahal belum tentu. Ada orang sehat, tapi tidak afiat. Ada orang afiyah tapi enggak sehat. Kayak Nabi Ayub kan enggak afiyah dia. Kayak Nabi Ayub dia, beliau ini adalah afiyah tapi tidak sehat. Afiyah ibadahnya tetap terjaga meskipun lagi sakit parah, begitu kan? Secara fisik beliau enggak sehat, tapi secara jiwa, secara ruhani beliau sehat luar biasa. Berarti afiah tapi tidak sehat badan. Ada yang sehat badan tapi tidak afiah, begitu. Ya itu, badannya sih sehat. Bahkan ada istilah otot kawat tulang besi, si Gatot Koco. Gatot Koco kan sakti mandraguna, begitu. Tapi dia kelakuannya itu kayak kelakuan binatang. Kelakuannya kayak enggak orang yang enggak normal dan lain sebagainya. Ada orang yang enggak sehat, enggak afiah. Badannya sakitan, hatinya kotor dan sakit terus. Ada istilah dalam Al-Quran, kolbun maridun, betul tidak? Ada kolbun salimun, ada kolbun maridun, ada kolbun mayitun. Ada tiga, itu menurut ulama sufi itu. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, ilaman atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat berarti adalah hati yang sehat. Hati yang sehat sama dengan afiah. Ada kolbun maribun. Berarti hatinya lagi sakit. Berarti enggak lagi afiah. Apalagi kolbun mayitun. Begitu pala hadirinnya. Marid itu orang munafik hatinya. Marid itu orang kafir. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Bagaimana itu ayat Al-Qur'annya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu dalam surah Al-Baqarah itu. Fazadahumullahu maradho wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaksibun. Itu hadirin. Betul tidak? Jadi udah mah badannya sakit-sakitan, stroke lah, diabetes lah. Itu penyakit-penyakit zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Asam urat, diabetes, stroke jantung, kolesterol. Badannya sakit, jiwanya sakit. Berarti enggak sehat, enggak afiah. Ada gitu loh. Yang juga sehat, yang juga afiah. Nah, alhamdulillah, insyaallah saya ada dalam keadaan sehat wal afiah. Jasmani sehat, ruhani sehat. Tidak ada sedikit hal apapun. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang yang sehat walafiat. Begitu pula hadirin. Ya, betul tidak? Pengen gak jadi sehat walafiat? Memang bukan hanya sekedar anugerah, tapi juga sesuatu yang harus diusahakan gitu. Sesuatu yang harus diusahakan. Harus diikhtiari bagaimana supaya fisik kita ini sehat. Ya dengan olahraga. Olahraga jasmani gitu. Sok aja main futsal ke. Badminton ke. Mau poli ke. Itu lapangnya udah dibuat. Itu tinggal dipakai. Gak pernah dipakai lagi. Kenapa? Semangat di awal doang itu udah dimodalin, udah di segala macam, dicat segala macam. Pakai dong sayang, betul tidak? Supaya jasmani kita sehat. Saya juga hadirin kalau nggak ada kayak gitu tuh males lari. Ya, saya anak-anak ini nggak kekontrol. Pokoknya kalau saya bawa motor, anak-anak itu mesti aja ikut. Kalau nggak diajak, dia tahu udah ada. Makanya saya bawa kemana? Tadinya mau ke Care Free Day atau mau ke Sabuga, rencananya mau olahraga bawa anak kan nggak karuan. Yang pasti main ke Care Free Day itu yang ada bukannya olahraga, bukannya jalan santai dan lain sebagainya, yang ada tukang dagang ini mampir, ada tukang dagang ini mampir, ya pengeluaran aja, dan itu biasanya seperti itu. Yang kecil minta ini enggak dikasih, nangis. Akhirnya mereka mah enggak tahu ada duit, enggak ada duit, tujuannya mau ngapain, lihat tukang dagang ya beli. Jadi intinya mah mau olahraga keluar tuh repot banget begitu. Ya hadirin, makanya kalau di sini itu ada badminton, ya alhamdulillah saya sendiri juga bersyukur jadi ikutan gitu, tepat-tepatan. Ada voli dulu ikut voli, sekarang nggak jalan lagi, kenapa gitu ya? Nah ini dihidupkan lagi supaya kita sehat ruh jasmani. Memang harus diusahakan, kalau nggak kita olahraga, ya badan ini pasti bakal pegel segala macam. Betul tidak hadirin? Jangan dimodalin doang, udah dibeliin net, udah dibeliin tiang, udah dicat begitu, mainnya sehari dua hari udah aja kesananya itu. Ya insya Allah nanti ya, insya Allah begitu pula hadirin. Itu jasmani harus diusahakan supaya sehat dengan olahraga. Ruhani juga sama. Ada olahraganya ruhani apa? Ya dengan taklim, dengan zikir, begitu dengan tazkiyah, dan dengan riyadhatun nafsi, begitu. Nah, kita di pesantren riyadhatun nafsi ini seminggu sekali, atau yang umumnya itu sebulan sekali, tazkiyah wa riyadhah. Itu untuk apa? Untuk ya menyehatkan, ngecas keimanan. Supaya jasa ruhani kita sehat, dan tatkala sehat itulah yang disebut dengan afiat. Begitu pala hadirin. Nah, sekarang saya tanya kira-kira ngerti enggak maksudnya sehat dan afiat? Hah? Insyaallah. Jadi beda antara sehat dengan afiat. Tapi memang terkadang di kita sudah jadi istilah dan jadi paket begitu. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Disangkanya sehat jasmani doang. Padahal belum tentu sehat jasmani dibarengi dengan afiatnya. Begitu. Naam betul. Kanat bukti. Apa ziaratul kubur, berziarah kubur. Manhian itu dilarang. Apa anha ziarah kubur fi sadril Islam, dalam awal Islam. Wan nasu, dan adapun manusia. Qoribu ahdin, itu yang dekat zamannya bijahiliyah, dengan zaman jahiliyah. Titik. Sumanusiho, lalu dinasah apa zalika larangan tersebut, biqaulihi dengan sabda Nabi, perkataan Nabi, wa fi'lihi dan dengan pekerjaan Nabi. Amma bi'luhu, adapun pekerjaan Nabi, praktek Nabi, qad sami'ta, maka nyata engkau telah mendengar, hu terhadap bi'lu. Sudah dijelaskan tadi ya. Wa amma qawluhu, dan adapun perkataan Nabi, bahwa maka adapun qawluh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini hadisnya, ini sahih ini ya. Awas, ini sahih ini hadis. Kuntu bukti aku nahaitukum, aku melarang kepada kalian an ziyaratil kubur, dari berziarah kubur. Fazuruha, itu nasakhna. Yang menyalin hukum yang awalnya melarang. Fazuru, maka berziarahlah kalian kepada kubur. Taqad uzina, maka nyata telah diberikan izin li Muhammadin, bagi Muhammad, fi ziyarati qabri ummihi, dalam berziarah ke makam ibunya Muhammad. Pada pribadi beliau ya. Fazuru, maka berziarahlah kalian hak kepada kubur. Fa inna, karena sesungguhnya ziarah kubur, tuzakkirul akhirah, itu bisa mengingatkan kepada alam akhir. akhraja mengeluarkan kepada hadis siapa muslimun imam muslim wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Turmuzi dan Imam Turmuzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wa Hakim dan Imam Hakim. Wah, banyak ini yang tertulis saja sampai 5 rawinya. Mutawatir hadirin, sahih jiddan. Betul tidak? Ini semuanya anggota daripada Imamus Sittah, imam-imam ahli hadis yang 9. Itu ini diantaranya, selain daripada yang tidak ada di sini kayak imam Bukhari ya kan, atau Imam Ahmad, itu memang tidak ada begitu. Tapi ini semua yang dituliskan Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim, itu tergolong semuanya itu adalah anggota daripada Imam Musittah, imam yang 9 dalam ilmu hadis. Mutawatir dan sahih. Begitu pula hadis. Memang awalnya betul bahwa berziarah itu dilarang. Karena mungkin banyak orang-orang jahiliyah, karena dekat dengan zaman jahiliyah. Dan kelakuan orang-orang jahiliyah itu suka ngaco dalam berziarah. Makanya dilarang awalnya. Tapi setelah kondisi kelakuan jahiliyah itu berubah setelah datangnya Islam, terlebih dalam tata cara berziarah juga diluruskan oleh Rasul, maka di situ justru diperintahkan untuk berziarah. Rasul mencontohkan baik dengan pi'lu atau dengan kaul. Dengan pi'lunya ya udah kita dengar kemarin tadi pagi juga udah jelas. Di mana Rasul itu setiap hari Jumat selalu berziarah dan lain sebagainya ya. Jadi mencontohkan langsung secara praktek. Adapun kaulnya ya ini hadis sahih ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Fa inna faqad uzina li Muhammadin fi ziyarati ummihi fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Ini dicatat nih hadis ini. Awalnya aku kata Rasul itu memang melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah kalian. Karena sesungguhnya Muhammad itu telah diberikan izin oleh Allah untuk menziarahi makam ibunya. Maka kalian juga berziarah silahkan. Karena sesungguhnya ziarah itu tuzakirul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Jelas tidak hadirin? Garis bawahi hadis sahih. Wafi hadis si akhor dan dalam hadis yang lain. Akhroja yang mengeluarkan hu kepada hadis siapa al-hakim imam hakim. Fazurul kuburo fa innaha tuzakirul akhirah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazuru kuburo syuhada'i uhudin. Wa kuburo ahlil baqi' wisallimu alaihim wa yad'u lahum bima taqaddam. Fazuru berziarahlah, maka berziarahlah kalian semua al-kuburo ke pemakaman. Fa'innaha, maka sesungguhnya berziarah kubur tuzakirul akhirah, itu mengingatkan akhirat. Wakana dan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazuru berziarah Nabi kuburo syuhada'i Uhudin ke pemakaman orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Wa kuburo ahlil baqi' dan pemakaman ahli baqi' ahli ya pemakaman umum baki itu ya. Wa yusallimu dan membaca salam Nabi alaihim kepada ahlul kubur ahlul baki' wa yad'u dan mendoakan Nabi lahum kepada mereka bima taqaddam, bima dari dosa taqaddama yang sudah dilakukan. Rawi meriwayatkan hu kepada hadis siapa muslimun imam muslim, wa ahmad dan imam ahmad, wa ibnu majah dan imam ibnu majah. Jelas tidak para hadirin? Insya waktu lima dan perbedaan pendapat. Fi ziyaratin nisa'i, dalam berziarahnya kaum perempuan, lil kubur, ke pemakaman. Faqala, maka berkata siapa jama'atun, golongan min ahli ilmi, dari ahli ilmu, bikarohiyatiha, terhadap makruhnya ziarah kaum wanita. Karohata tahrim, dengan makruh tahrim. Makruh tahrim artinya makruh yang mendekati haram. Kalau sampai derajat haram tidak, tapi makruh, kayak makruh tanzih, makruh tahrim. Kan tuh agak ke depannya. Karohata tahrim au tanzih. Li hadisi Abu Hurairah, karena ada hadis Imam Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknat Nabi, la'ana melaknat Nabi atau Allah ini, zawaratil kubur, kepada perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Ruwah meriwayatkan hu terhadap hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa dzahaba, dan berpendapat siapa al-aktsarun, kebanyakan para ulama, ilal jawaz, terhadap boleh, iza aminat, apabila aman mar'ah atau nisa, apa al-fitnatu fitnah. Wastadallu, dan mengambil dalil aksarun, bima, terhadap hadis rawak yang meriwayatkan hu kepada hadis siapa muslimun imam muslim, an Aisyah, dari Siti Aisyah, qalat, berkata Aisyah, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul qubur, kaifa aqulu, bagaimana aku berkata ya Rasulullah, idza zurtu, apabila aku berziarah al kubur, ke kuburan. Qala, menjawab Nabi, kuli, ucapkanlah olehmu, assalamu alaikum ahlad diyaril mu'minin. Assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian ahlad diyaril mu'minin, wahai ahli rumah kaum mu'minin, ahli rumah, ahli makom, ahli kubur kaum mu'minin. Al-hadis. Titik dulu lah. Nah, para hadirin, itu boleh, bahkan disunahkan, berziarah kubur itu memang bagi kaum laki-laki. Bagaimana bagi kaum perempuan? Bagi kaum perempuan, itu beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Ada sebahagian golongan, kelompok, dari ahli ilmu yang memakruhkan dengan makruh tanzih. Memakruhkan dengan makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram bagi perempuan ikut berziarah kubur. Kenapa? Karena mereka memegang sebuah hadis yang sahih, mutawatir, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dari Imam Abu Hurairah sanadnya. Kalau Abu Hurairah ini tidak diragukan. Ada sebuah hadis, la'ana zawaratil kubur. Allah akan melaknat bagi perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Apa betul seperti itu? Nah, kalau kita kaji hadirin, jadi perbentrokan pendapat antara hadis Rasul ini betul tidak, dan semuanya itu adalah hadis sahih. Jadi diambil sebetulnya tergantung sukan, tergantung kondisi. Makanya di sini wazahaba al aktarun, kebanyakan para ulama itu berpendapat boleh hukumnya, enggak makruh. Tapi dengan catatan kalau misalkan iza amanatil fitan. Kalau misalkan tidak ada fitnah, tidak terjadi fitnah. Tapi kalau sekiranya dengan berziarahnya kaum perempuan itu akan menjadi fitnah, maka jawabannya itu tidak boleh, makruh tansyih. Oleh karenanya ya harus bisa menjaga diri kalau misalkan kaum perempuan itu pada berziarah. Kenapa ini aksarun, kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu, bahwa bagi perempuan itu boleh berziarah kubur di mana tidak ada fitnah? Ada dalilnya, karena Siti Aisyah sendiri pernah, ini riwayat Imam Muslim, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana aku berziarah? Apa yang harus aku katakan? Sama Rasul diajarkan, kuli assalamualaikum ahla diyarul mu'minin. Jadi sama Rasul Siti Aisyah diajarkan. Bahkan di hadis yang tadi, mungkin ke depan nanti akan dibahas lagi. Di hadis yang awal tadi ada perempuan yang berziarah ke makam anaknya, itu sama Rasul, padahal nangis-nangis segala, tapi sama Rasul gak dilarang, justru diajarin sama Rasul. Betul tidak hadirin? Ini menunjukkan bahwa ini dua-duanya itu adalah sahih. Nah, dengan hadis-hadis ini, dengan dalil-dalil ini, maka kebanyakan para ulama memang tidak mengharamkan selagi tidak ada fitnah yang akan timbul. Begitu, jelas tidak hadirin? Kalau misalkan, jadi la'ana ini itu berlaku apabila si perempuan dalam melaksanakan berziarahnya itu bertabarruj. Si perempuan dalam berziarahnya itu mengumbar aurat. Si perempuan berziarahnya itu mengundang syahwat. Si perempuan berziarahnya itu menimbulkan fitnah. Itu yang jadi masalah. Makanya hadirin, saya juga agak ngeri begitu ya, ngajak-ngajak ziarah bagi kaum ibu-ibu ini. Tapi dah gimana lagi? Jemaah pengajian kebanyakan ibu-ibu. Laki-lakinya mah enggak pernah ada. Kalaupun diadain jarang pada hadir. Nah, sebetulnya hadirin, kalau misalkan kita ngajak ibu-ibu berziarah dengan tidak ada izin suami saja, itu sudah jadi fitnah. Dan sebetulnya tatkala tidak ada izin dari suami, apalagi kalau bertabarruj di sana, itu sudah enggak benar lagi. Betul tidak? Tidak ada izin suami saja, itu tidak jadi fitnah. Kenapa? Karena kewajiban seorang suami memang melayani suaminya. Kewajiban suami adalah mengatur rumah tangga dan lain sebagainya di rumah. Tapi dia justru pergi untuk beberapa hari meskipun untuk berziarah. Begitu. Kalau meninggalkan kewajiban dan tidak ada izin dari suami, ya tetap aja itu jadi maksiat bagi perempuan itu. Makanya agak ngeri. Makanya kalau saya hadirin, itu ke jamaah ibu-ibu, saya melepaskan diri. Dalam artian, saya minta kepada siapapun yang ikut ziarah, tolong minta izin kepada suami. Kalau misalkan ibu tediwidian kunu janten caroge, ibu maksa abdi tetangga waler. Itu maksud saya. Jadi walaupun bagaimana, lebih baik ibu minta izin kanu janten caroge. Mun diizinan, hayu urang sasarengan niat ibadah kaditu. Tapi kalau sekiranya enggak diizinin, wayahna aek keneh henteu ngiring wios panginten sanes waktos. Tapi lamun ibu keke hoyong angkat, mangga abdi henteu tanggeng waler. Saya sampaikan seperti itu kepada jamaah. Dan alhamdulillah kemarin, ya meskipun masih didominasi oleh kaum perempuan, beberapa tahun terakhir ini itu rata-rata beliau-beliau ini berangkat bareng dengan suaminya. Meskipun tidak banyak, tapi banyak yang dibarengi dengan suaminya. Tapi kalau enggak dibarengin sama suaminya, saya selalu meminta gitu. Bahkan saya pernah ke salah seorang jemaah minta langsung saya datengin suaminya. Saya yang minta izin. Bapak, abdi bade ngajak ibu ya ziarah. Bade nyuhunkeun widi. Nah, mangga Ujang, mangga. Bapak ngawidian pisan. Ya untuk kebaikan sih kalau misalkan minta izin baik-baik pasti bakal ngizin. Nah, oleh karenanya ya dengan modal itu ya tatkala fitnah bisa terjaga, ya insyaallah lah kita berangkat saja. Ini kalau saya sih sebetulnya nganjurin itu bareng caroge ibu, insyaallah urang badhe ziarah ka anu. Ibu punten ajak caroge manawi nuju kosong saya kegiatan. Seneng kalau misalkan suaminya bisa ikut bareng gitu. Jelas tidak hadirin. Jadi supaya tidak ada fitnah. Supaya tidak ada fitnah. Ajak suaminya. Kalau enggak ada mah oh, khawatir, ngeri. Bahasanya laknat-laknat gitu. Ya. Jadi mungkin karena hadis ini juga banyak orang yang tidak boleh kan berziarah kubur. Memang duh kalau enggak hati-hati mah di sana tuh banyak sekali fitnah. Apalagi waktu kemarin kita ziarah yang ikut mungkin tahu ya di makam Sunan Kudus. Alah. Saya ngomong sama salah seorang penjaganya. Pak, padahal bikin jalan keluar lain, Pak. Jadi dari sini masuk, dari sini keluar supaya enak. Kalau ngebalikin menyalahin jamaah. Orang-orang zaman sekarang ini enggak pada sabar katanya. Ya mau sabar gimana? Wong diberi waktu kan. Harus masuk bus lah segala macam. Sekarang kalau antri sedikit-sedikit juga, wah pasti kapan bakal kebagian? Wong jalannya juga cuma segitu. Enggak tahu itu masih mempertahankan tradisi yang lama begitu atau gimana. Betul tidak? Wah, itu laki-laki pak gulung gisik, pak geleng gesek itu kan. Wah, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Makanya istri saya, oh udah gak usah ikut masuk, gak usah. Udah di sini aja. Nah, istri saya sama santri putri, gak pada ikut masuk. Ribu, apalagi bawa anak kecil. Lah gak bawa anak kecil lagi. Ya kan? Itu satu contoh. Ziarahnya baik. Tapi terkadang kalau niatnya jelek atau keadaannya tidak memungkinkan, ya memang seperti itu. Saya ngomong, Pak padahal dari sebelah sana bikin jalan keluar gitu. Jadi dari sini masuk, dari sini keluar gitu. Ini kan masuk keluar situ. Repot. Betul tidak? Ada yang ikut enggak kemarin? Ada. Apep ikut Pep enggak? Enggak ya Pep ya. Alah subhanallah. Emang kalau lagi musiman, kayak waktu kemarin kita kemana? Ke Banten enggak sempat ya, karena memang enggak masuk. Kecil sekali orangnya banyak banget. Nah begitulah para hadirin ya. Jadi memang harus ada izin suami supaya tidak jadi fitnah. Wabima dan karena hadis akhraja yang mengeluarkan hu kepada hadis siapa Al-Bukhari. Imam Bukhari. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marro melewati Nabi bi'imro'atin kepada seorang perempuan tabki yang sedang nangis. Inda qabri sobiyin, di dekat makom, di dekat kubur anak laki-laki laha miliki. Pakola lalu berkata Nabi, itakillah wasbiri, itu kan. Itaki takutlah. Kalian, takutlah engkau Allah kepada Allah wasbiri dan bersabarlah engkau. Walam yungkir dan tidak mengingkari Nabi alaiha kepada imro'ah tersebut ziarota terhadap ziarohnya. Jadi Rasul enggak mengingkari, enggak melarang gitu kan. Titik. Wabima dan karena ada hadis. Rawi yang meriwayatkan hu kepada hadis siapa Al-Hakim Imam Hakim. Anna Fatimata, sesungguhnya Siti Fatimah. Anak bukti Fatimah. Tazuru berziarah Fatimah. Qabru ammiha. Ke makom pamannya Fatimah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Kakeknya maksudnya ya. Kalau pamannya si paman Nabi Hamzah itu. Adiknya Abdullah. Pamannya Abdullah. Kalau Fatimah itu kan putri Nabi. Jadi kakeknya. Kulla Jum'atin setiap hari Jum'at. Siti Fatimah aja biasa ziarah. Ya kan? Putri Nabi. Boleh. Wabi hadis si Abdullah bin Abi Mulaikah. Dan karena hadis Abdullah bin Abi Mulaikah. Anna Aisyata. Sesungguhnya Siti Aisyah akbalat menghadap Aisyah. Data yaumin pada suatu hari ilal makabir ke pemakaman. Fakultu lalu aku bertanya laha kepada Aisyah, ya umal mu'minin min aina akbaltu. Ya umal mu'minin, wahai ibunya kaum mu'minin, min aina akbalti, dari mana engkau menghadap? Maksudnya menghadap, dari mana engkau lah? Pakolat lalu menjawab Aisyah, min qabri akhi, dari makom saudaraku Abdurrahman, yaitu Abdurrahman. Fakultu, lalu aku bertanya laha kepada Aisyah, alaikakana apakah tidak bukti yanha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziaratil kubur, dari berziarah kubur. Qalat, menjawab Aisyah, na'am betul. Karena bukti Nabi naha pernah melarang Nabi an ziaratil kubur, dari berziarah kubur. Suma amaro, lalu memerintahkan Nabi biziarotiha, untuk berziarah kubur. Jelas tidak hadirin? Jelas tidak? Nah, oleh karenanya tidak apa-apa sebetulnya. Jadi yang akan dilaknat itu adalah wanita yang berziarah tapi tidak umniyah, tidak aminatul fitnah. Ya, yang akan dilaknat adalah wanita yang berziarah tapi akan timbul fitnah. Tatkala tidak ada fitnah, semua para ulama aktarun, kebanyakan para ulama, bukan semua, itu membolehkan. Silahkan. Karena sahabat putri Rasul, istri Rasul itu pun biasa berziarah. Wa min huna, titik dulu lah ya. Cukup dulu ya. Cukup hadirin? Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ganti kitab.